sok tahu, biarpun bodoh, mengaku sudah pintar. Kalau memang penyakit zaman ini, biarkan saja dia sadar sendiri. Memang banyak orang yang bercinta, cinta itu untuk muda-mudi. Tapi awas, cinta yang berbisa membuat hati yang terluka selamanya. Sakit hati, patah hati, ini biasa untuk muda-mudi. Sakit hati, patah hati, memang biasa untuk muda-mudi. Untuk muda-mudi, sakit.